Lho, nggih, jadi bab perkawis menika mangke gampil. Dinten menika pun kakang daya-daya kula nyuwun pamit bidal. Sarta nyuwun tambahing berkah pangestu rahajan nglampah wiwit saking negari Ngastra dumugining Puruk. Nggih, Kakang Prabu. Sajeng karep paduka, kula namung badhe nuwun dhumateng kurbaning kawasa mugi-mugi raharja ingkang pinanggih. Dinten mriku Kakang Prabu ngawungku sampun ngayati lumawat dhumateng pertapan Sunyoruri nganti kopo putra sampun ajring kangelan kula atur memayungi sarta memanuhi lampahipun Kakang Prabu ing ngawungku ambuk pilih mangke wonten mukaning lelampahan ing reh alusipun bapa dening kang kedharumagang damel. Oh nggih pati kula sepaken menawi sampun wonten kepareng paduka ingkang sinuwun pun bapa mboten badhe mingkuh ing pakaryan mriku. Paman Patih Hariya Sengkuni, kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhep perintah kula. Para kadang soto Kurawa. Tut muri lakune Kakang Prabu. Ing awangga nok-non nggih ngestaken dawuh paduka keparenga pun paman amit madha pasilat kaya wis ora ana dawuh manik Kartawarma wonten timbalan iki ngadhep. Bupara kang podo sibo, nok-non beri, ngisahkan dawa paduka koko merabuk parung yang ngeraya amit mata pasilan. Sebet jarakat tali kowau, liwut no pari puno sabdani rosang, bumno tingasi no persasat tan lincat ing upayane. kundurang edaton dinayap sanggianing porobyo kudoka tanggung-manggung Joko Paloro-loro ini sambung ngampir pocorok prabun kandek sangat dengan kapuro Sri Penganti meriksaan ku porengganing kapuro kenar yung lipur sungkawaning drio titipur neng katri jeniro meriksaan rengganing kapuro laju tindak iro Sri Noronoto kapapak lawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Banuwati Sinarpan Purman Ceti Biodo solai angawe-awe koyoroning bayem sinranging maruto.